ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik. Bab yang ke 58. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai qul innal amra kulluhu lillah al ayah. Bab firman Allah taala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Yaqulun, mereka berkata, hal lana minal amri min syai, apakah ada bagi kami barang suatu hak campur tangan dalam urusan ini? Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah sungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Al-ayah. Ayat ini ada awalnya ya, dan ada kelanjutannya, dan itu saling berkaitan. Ya, penulis di sini ingin mentambih satu pembahasan tauhid yang sangat penting. Sudut sangat pentingnya akan kita baca dari ucapan Ibnul Qayyim. Kita tidak bisa menjamin bahwa diri kita bersih dari hal ini. Beliau ingin mengingatkan tentang wajibnya husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini inti pembahasan di dalam bab ini. Jadi bab ini penulis rahimahullahu ta'ala ingin mengingatkan tentang kewajiban husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Atau penjelasan lainnya, ayat ini atau bab ini menjelaskan tentang hukum su'udzon, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan dhon sini dibahasakan dhonul jahiliyah ya, kalau di ayat dhonul jahiliyah. Baik. Apa itu dhannul jahiliyah? Ya, definisi mungkin yang paling lengkapnya apa yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwa dhannul jahiliyah itu adalah dhann ghairi ma yaliku billah. Dhannu ghairi ma yaliku billah, sangkaan yang tidak layak untuk Allah. Itu dhannul jahili atau su'udzon. Sangkaan apa saja yang tidak layak bagi Allah, maka itu disebut sebagai apa? Su'udzon. Iya. Dan su'udzon ini atau dhannul jahili ini itu terbagi dua, hukumnya terbagi dua. Yang pertama ada dhann yang terkait dengan aslil iman, terkait dengan pokok keimanan. Seperti dia meyakini bahwa Allah memiliki anak, maka ini hukumnya kufur akbar. Ya, ini hukumnya kufur akbar, mengeluarkan dari keislaman, bertentangan dengan asli tauhid, dasar tauhid. Yang kedua ada dhann yang tidak layak bagi Allah, dan ini terkait dengan kamal al-iman, kamal al-tauhid, terkait dengan kesempurnaan iman atau kesempurnaan tauhid. Iya. Seperti dia menyangka misalnya bahwa pertolongan Allah terlambat datang, padahal mereka adalah orang yang berhak diberi pertolongan. Maka ini masuk di dalam kufur asgar, kekafiran kecil. Iya. Baik. Sini penulis menyebutkan dua dalil ya, dua ayat. Satu di judul bab dan satu ayat yang akan datang. Kemudian beliau lengkapi dengan keterangan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Iya. Baik. Ayat yang pertama di bab, kalau awal ayatnya itu kan ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Baik. Kemudian Allah turunkan kepada kalian setelah kalian tertimpa gham, gundah gulana, amanah, suatu keamanan dalam bentuk nuasan, rasa ngantuk yang menguasai sekelompok dari kalian, menutupi sekelompok dari kalian. Jadi subhanallah, ini di kondisi perang Uhud ya. Iya. Dan ini para sahabat, Rasulullah dan para sahabatnya, ahlul iman, orang-orang yang beriman, punya sabat, punya tawakal, dan mereka yakin bahwa pertolongan Allah itu akan datang, dan mereka yakin agama Allah pasti ditinggikan. Nah, mereka ini kondisinya seperti ini. Iya. Malah di kondisi perang seperti itu, subhanallah, saking merasa amannya, mereka mengantuk. Sampai kata sebagian sahabat, tidak seorang pun di antara kami kecuali dagunya itu menempel ke dadanya. Saking apa? Dagunya menempel ke dadanya begini, saking mengantuknya mereka. Iya. Tertidur sejenak, namanya mengantuk ya, tertidur sejenak. Dan itu merubah para sahabat sehingga mereka memiliki kekuatan baru. Iya. Baik, ini dari baik sangka mereka. Tapi sebaliknya, wa ta'ifatun qad ahammatkum anfusuhum. Ada satu kelompok yang mereka ini tidak dibuat mengantuk, tapi mereka gundah gulana oleh diri-diri mereka, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran. Iya. Apa yang mereka lakukan? Yadhunnuna billahi ghairal haqq. Mereka menyangka tentang Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, seperti sangkaan jahiliyah. Iya. Nah, ini mereka orang-orang yang mendustakan takdir. Iya. Dan ini kaum munafikin, mereka menyangka dengan sangkaan apa? Sangkaan jahiliyah. Ya. Mereka berkata, hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu, hak campur tangan dalam urusan ini? Iya. Maksudnya ini sudah berlalu ya di ayat sebelumnya. Dia kata kami punya sesuatu, apa namanya, mereka akan kembali, mereka tidak akan terbunuh. Ya. Kalau kelanjutan ayatnya, qul innal amra kullahu lillah, maka Allah perintah untuk menjawab bahwa segala perkara itu adalah milik Allah. Adalah milik Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan di dalam diri-diri mereka apa yang mereka tidak tampakkan kepada engkau Nabi Muhammad. Itulah kaum munafikin seperti itu. Iya. Yaquluna, mereka berkata, lau kana lana minal amri min syai' ma kutilna hahuna. Mereka berkata, sekiranya bagi kami ada sesuatu hak campur, maka kami tidak akan dibunuh, tidak dikalahkan di sini. Maka Allah perintah, kullau kuntum, perintah kepada nabinya untuk menjawab, kullau kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Iya, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, sekiranya kalian berada di rumah-rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Jelas ya? Kalau saya takdirkan terbunuh, dia sampai di tempat tidurnya juga akan terbunuh di situ. Kemudian Allah berfirman, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa-apa yang ada di dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa-apa yang ada di dalam hati kalian. Dan Allah mengetahui segala isi hati. Iya. Maka ini apa namanya bantahan ya untuk kaum munafikin. Ini semakna ya dengan ayat di surah Al-Fath, bal dhanantum allan yanqalib ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw. Bahkan kalian menyangka di peperangan, kalian itu menyangka bahwa Rasul dan kaum mukminin tidak akan kembali lagi kepada keluarganya. Dan sangkaan ini dihiasi di hati kalian. Perhatikannya, sangkaan kaum munafikin ini yang terang di hati mereka, menjadi perhiasan di hati mereka. Wadhanantum dhannas-su, dan kalian menyangka dengan sangkaan yang jelek. Jadi mereka menyangka bahwa kaum musyrikin akan menang, nanti Islam dan kaum muslimin akan dihabisi. Ya. Dan ini sangkaannya kaum munafikin. Adapun ahlul haq, orang-orang yang beriman kepada Allah, dia percaya janji Allah itu benar. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin, innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh telah berlalu kalimat kami kepada hamba-hamba kami para rasul bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Iya. Dan sesungguhnya tentara-tentara kami mereka lah yang akan menang. Itu namanya janji Allah. Dan orang-orang yang beriman itu dia berbaik sangka kepada Allah. Dia percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu husnudzan. Kalau sangkaan-sangkaan yang seperti ini sangkaan kaum munafikin dari dulu seperti itu. Sama di masa sekarang ini. Ya. Sampai kapan kamu kerjanya mengajar saya terus? Belajar ilmu saya. Haddatsana fulan, akhbarana fulan. Ya. Orang sibuk di parlemen sana, kalau tidak ada yang masuk ke parlemen kita semua akan dibinasakan, musuh-musuh Allah akan berkuasa, umat Islam akan tertindas. Ini apa namanya, sama atau tidak? Sama saja, itu berburuk sangka namanya. Ya. Orang mempelajari ilmu, mendalami agama, mendakwakannya kepada manusia, dianggap tidak apa? Tidak cukup. Ini dari bentuk su'udzan. Ya, yang paling repot lagi, kalau dia mengaku dirinya alim, orang yang berilmu, ya, terus dia masuk ke urusan yang seperti itu. Ini aneh bin ajaib. Ya, mengherankan, tidak tahu di mana ilmunya. Dan tidak tahu apa yang dia pelajari. Tidak tahu apa yang dia layari. Iya. Ya, kalau dia belajar ilmu itu, maka dia tahu bahwa ilmu agama itu hal yang paling berharga. Kalau kedudukan, dia dapat kedudukan yang paling baik. warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Tidak ada yang lebih mulia dari pewaris para nabi. Kalau pekerjaannya berdakwah di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, dan tidak ada yang lebih baik daripada apa? Berdakwah di jalan Allah. Itulah tugas para nabi dan para rasul. Jelas ya? Ya, kalau tadinya dia katanya seorang ulama, setelah itu dia memilih kekuasaan dunia dan dianggap dirinya lebih meningkat, dan dia bersyukur kepada Allah dipilih sebagai orang yang memegang dari perkara dunia, maka ini dia tidak mengerti harga ilmu. Dia tidak paham dari apa? Dari nilai agama. Dunia itu dibanding dengan agama, dibanding dengan ilmu agama, tidak ada apa-apanya dunia itu. Tidak bisa dipersamakan. Iya. Jadi adanya orang yang mengarah ke sana, ini tidak lepas dari su'udzon, berburuk sangka kepada Allah. Dari berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sama dengan sebagian da'i itu tadi. Awalnya bagus, Masya Allah. Mengajarkan ilmu, sibuk, dakwah di jalan Allah. Ini kayaknya kalau saya begini-begini saja, tidak maju-maju. Iya. Yang hadir cuma begini-begini saja. Ya, saya harus ganti cara. Harus ganti metode. Hah? Pakailah metode sedikit. Walaupun itu melanggar syariat. Perkara yang tidak dituntunkan. Akhirnya jatuh di dalam perkara-perkara yang apa? Diharamkan. Maka seorang penuntut ilmu itu, dia harus mengerti kadar dari ilmu. Kadar dari apa? Dari ilmu. Iya. Sama dengan seorang penuntut ilmu ya. Di masa sekarang ini, penuntut ilmu itu harusnya menjadi manusia yang paling dituntut untuk bersabar. Iya. Dituntut untuk bersabar. Sebab kalau dia tidak bersabar pada apa yang dia jalani, kapan siapa lagi yang bisa menegakkan dari agama Allah? Ketika musibah turun, kan musibah itu ditolak dengan adanya orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jadi kalau dia sendiri yang memegang ilmu agama, tidak menyadari hal tersebut, condong kepada dunia, condong kepada kekuasaan, condong kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ini adalah hal yang apa? Berbahaya. Karena itu kalau ada seorang yang sudah mempelajari ilmu, mendalami ilmu, lalu dia berpaling darinya, ini berarti dia tidak lepas dari su'udzon, berjelek sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Seorang yang mempelajari agama, mendalami ilmu, menjunjung tinggi syariat, dia harus yakin bahwa Allah akan menjayakannya. Allah akan selalu memuliakannya. Ya. Dia harus yakin hal tersebut. Kalau ada keterlambatan, misalnya datangnya pertolongan lambat, mungkin itu disebabkan karena dosa dia. Mungkin disebabkan karena dia belum lengkap dalam menyandangnya. Tapi jangan dia berubah arah. Jangan dia keluar dari jalur. Jangan keluar dari jalur. Nah, inilah sifat orang-orang yang beriman di sini. Baik. Jadi dalam ayat ini tampak ya sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala dengan su'udzon ini, berburuk sangka. Iya. Baik. Jadi untuk ayat ini, sisi pendalilan penulis itu ada tiga. Yang pertama, bahwa sangkaan kaum munafikin ini, itu disebut sangkaan gairul haq, sangkaan yang tidak benar. Ya kalau tidak benar, bahasa lainnya sangkaan apa? Sangkaan batil. Yang kedua, disifatkan dengan dhannul jahiliyah, sangkaan jahiliyah. Ya, dan ini segala perkara jahiliyah itu adalah haram, disandarkan kepada perkara jahiliyah. Berarti ini adalah sangkaan yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, ini sangkaan berasal dari kaum munafikin. Ya. Setiap ucapan dan perbuatan yang merupakan simbol kaum munafikin itu adalah hal yang diharamkan di dalam agama. Perkara yang tidak dibolehkan. Baik. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua. Wa qawluhu ad-dhannina billahi dhanna as-sau alaihim da'iratus sau. Dan firman Allah, mereka yang berburuk sangka kepada Allah, mereka yang menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Begitu ya bahasa lebih sesuai teks ayatnya. Orang-orang yang menyangka kepada Allah sangkaan yang buruk. Alaihim da'iratus sau. Mereka ini akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk. Ya. Ini ayat terkait dengan orang yang menuduh hukum Allah, mencela hukum Allah dan menyangka bahwa Rasulullah dan para sahabatnya tidak akan menang terhadap musuh-musuhnya. Mereka menyangka bahwa Nabi dan para sahabat itu akan terbunuh secara keseluruhan. Iya. Maka Allah terangkan alaihim da'iratus saw. Mereka ini pasti akan mendapatkan giliran yang jelek. Kebinasaan yang amat buruk. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Dan Allah akan murka kepada mereka dan melaknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam, serta menyiapkan untuk mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan neraka jahannam ini pada hari kiamat adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Sisi pendalilan penulis dari ayat ini juga ada tiga. Pertama, sangkaan mereka ini disebut sebagai dhannasau, sangkaan yang buruk. Kemudian yang kedua, karena sangkaan mereka ini, mereka mendapatkan berbagai ancaman. Da'iratus sau yang pertama, giliran kebinasaan yang amat buruk. Yang kedua, wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Yang ketiga, wa la'anahum, Allah la'anat mereka. Dan yang keempat, Allah siapkan untuk mereka neraka jahannam. Kemudian yang ketiga, sisi pendalilan penulis yang ketiga, ini sangkaan berasal dari kaum munafikin dan orang-orang kafir. Berasal dari kaum munafikin dan orang-orang kafir. Apa yang merupakan sifat kaum munafikin dan orang kafir dari ucapan maupun perbuatan itu adalah hal yang diharamkan. Baik. Ya, dari sini tampak ya. Tampak betapa dahsyatnya dua ayat ini. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala membawakan ucapan Ibnu Al-Qayyim di dalam menafsirkan ayat. Qala Ibnu Al-Qayyim fil ayatil ula, berkata Ibnu Al-Qayyim dalam ayat yang pertama. Ayat yang pertama, ayat di surah Al-Imran itu. Yang di judul bab. Fussir hadha dhannu bi annahu subhanahu wa ta'ala la yansuru rasulah. Prasangka ini, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Dhan di situ itu ditafsirkan bahwa Allah tidak memenangkan rasulnya. Ya. Wa namrahu sayatmahil. Bahwa perkara rasul akan yatmahillu, akan hilang dan pergi. Ya. Yatmahillu itu dia nanti menguap kemudian pergi, lenyap, sirna begitu. tidak ada lagi bekasnya. Dan ini penafsiran banyak ahli tafsir ya, disebutkan dari penafsiran Qatadah, As-Suddi dan selainnya, disebutkan oleh Ibnu Jarir dan yang lain. Iya. Wa anna ma asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmati. Itu penafsiran yang pertama tadi. Ini penafsiran yang kedua. Wa anna ma asabahum, dan apa yang menimpa mereka itu bukan karena takdir Allah, dan bukan pula karena apa? Karena hikmah Allah. Iya. Wa fussira bi dhannihim annama asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmati. Ini penafsiran yang kedua. Dan ditafsirkan juga dengan dhan, bahwa mereka itu menyangka apa yang menimpa mereka itu bukan takdir dan hikmah Allah. Ini Al-Qurtubi sebutkan dari Ibnu Abbas. Iya. Baik. Ini sudah dua penafsiran ya. Kemudian penafsiran yang ketiga, kata beliau, wa fussira bi inkari al-hikmah wa inkari al-qadar wa inkari ayyutimma amru rasulih wa la yudhhiruhu ala ad-din kullih. Iya. Dan ditafsirkan pula bahwa segala sesuatu yang akan menimpa mereka bukanlah berdasarkan takdir dan hikmah Allah. Baik. Itu sudah tadi ya. Dan ditafsirkan pula dengan pengingkaran hikmah, pengingkaran takdir. Ya, kata beliau fafussira, maka ditafsirkan. Jadi ini kesimpulan ya, Ibnu Al-Qayyim simpulkan tiga penafsiran tadi semuanya. Ada pengingkaran hikmah, pengingkaran takdir, dan pengingkaran bahwa perintah Rasulullah atau perkara Rasulullah akan sempurna dan Allah tidak akan menyempurnakan agamanya atau memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Iya. Ini beliau sebutkan kesimpulan dari penafsiran para ulama terkait dengan ayat ini. Iya. Kemudian beliau katakan, "Wa hadha huwa dhannus su' alladhi dhannahu al-munafiquna wal musyrikuna fi suratil Fath." Kata Ibn Al-Qayyim, inilah prasangka buruk yang diperbuat oleh orang-orang munafik dan musyrik yang disebutkan dalam surah Al-Fath. Itu ayat yang kita bacakan tadi. Apa ayatnya tadi? Bal dhanantum alla yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Iya. Jadi itu yang disebutkan ya di surah Al-Fath. Baik. Kemudian kata beliau, wa inna ma kana hadha dhanna as-saw li'annahu dhannun ghairu ma yaliku bihi subhanahu. Jadi ini dianggap sebagai dhannu as-saw karena dia adalah dianggap prasangka buruk, karena prasangka demikian tidak pantas ditujukan pada Allah. Jadi ini definisi dhannus sau. Dhannun gairu yaliku bihi subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita definisikan ya di awal. Itu dari Ibnu Al-Qayyim. Dhannu gairi ma yaliku bihi subhanahu. Iya. Baik. وَمَا يَلِيكُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ. Dan itu sangkaan menyelisihi ya, yang tidak pantas terhadap Allah, tidak sesuai dengan hikmahnya, pujiannya dan janjinya yang benar. Allah itu memiliki hikmah. Ya kan? Ya, kalau dia menyangka tidak akan pernah ditolong kaum mukminin, itu su'udhan, menyelisihi hikmah Allah. Dan Allah itu mahmud, maha terpuji di segala keadaan. Jadi kalau dia bersangka seperti itu menyelisih dari hamd, pujian kepada Allah. Dan kalau dia menyangka bahwa umat ini tidak akan dijayakan, itu su'udhan. Karena artinya Allah itu menyelisih janjinya. Dan ini na'udzubillah ya. Semuanya ini perkara-perkara besar. Ya. Semua ini perkara-perkara besar. Baik.